بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan karunia yang tak terhitung jumlahnya. Barakallahu fikum. Ikhwana auzakumullah. Pada pertemuan ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah minal kitab wa sunnah as-sahihah haqqullahi alal ibad, pembahasan tentang hak Allah atas hambanya. As-su'alul awal, limada khalaqana Allah, mengapa Allah menciptakan kita, untuk apa Allah menciptakan kita? Al-jawab, khalaqana Allah lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa dalilu qaulullahi taala, adapun dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu. وَقَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْإِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Tafakun alaih. Hak Allah atas hambanya ialah mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun terhadapnya. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Baik, barakallahu fikum. Di dalam pembahasan ini kepada Ibnu Abdillah, kita bisa mengambil beberapa faedah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah dan tidak berbuat kesyirikan. Jadi tujuan utama menciptakan jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan di muka bumi. Faedah yang kedua, jin dan manusia disebut dengan astaqolain, dua makhluk yang mendapatkan tugas beribadah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaqolain diambil dari kata astaqlu, artinya berat, karena melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan termasuk perkara yang berat. Apalagi manusia dan jin diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk bisa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan banyak godaan dan rintangannya, sehingga berat. Oleh sebab itulah mereka disebut dengan astaqolain, dua makhluk yang bertanggung jawab melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, dan dianggap berat karena mereka selalu dihalangi oleh hawa nafsunya. Faedah yang ketiga, hak Allah atas hambanya ialah disembah dan tidak disekutukan dengan apapun. hak Allah atas hambanya ialah disembah dan tidak disekutukan dengan apapun. Maka barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah, bahkan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka tidak menunaikan hak Allah barakatuh, dan termasuk dosa besar. As-su'al tsani, soal yang kedua. Ma hiyal ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Al-ibadah ismun jami' lima yuhibbuhu Allahu min al-aqwali wal af'al kad-du'a was-salati wal khusyu' wa ghairiha. Ibadah itu adalah nama yang mencakup apa yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan seperti doa, solat, khusyuk dan yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul An'am, Qul, katakanlah, Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan sesembelian korbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabb alam semesta. Nusuki dzabhi lil hayawanat, yakni hewan yang aku sembelih untuk berkorban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma ftaratuhu alayhi. Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai dari taqarrub yang dilakukan oleh hambaku, melebihi taqarrub yang aku wajibkan kepadanya. Dalam soal ini, ikhwan fillah rahimakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwa ibadah ialah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan. Ini adalah definisi al-ibadah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam banyak kitab beliau. Dari definisi ini bahwa ibadah itu cakupannya luas, tidak semata-mata sholat, tidak semata-mata puasa, tetapi seluruh ucapan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, seluruh perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah ibadah. Faedah yang kedua, ibadah itu bersifat tauqifiyah, artinya harus ada dalil yang menjelaskan bahwa itu adalah ibadah yang disyariatkan. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkan amalan itu, maka tidak disebut dengan ibadah. Sehingga hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Tidak boleh kita kemudian beribadah semau kita, sesuai perasaan kita. Tidak boleh, karena hukum asal ibadah itu apa? Haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Itu yang disebut dengan istilah tauqifiyah. Harus ada dalil yang menjelaskan tentang ibadah itu. Yang ketiga, ibadah yang terbesar adalah sholat dan menyembelih hewan korban. Ibadah sholat ini mewakili ibadah-ibadah yang langsung berhubungan dengan Al-Khaliq, Sang Pencipta, Rabbul Alamin, Rabb Alam Semesta. Sementara menyembelih hewan korban ini ialah ibadah yang terkait dengan hak-hak hamba. Di samping melaksanakan perintah Allah, tapi masih ada hubungannya dengan apa ya? Hak-hak hamba. Ini mewakili semua jenis ibadah yang ada sangkut pautnya dengan sesama hamba. Maka jika dua ibadah ini dilaksanakan dengan baik, insya Allah Ta'ala ibadah-ibadah yang lainnya akan ikut baik. Seorang yang sholatnya baik, maka ibadah puasanya atau ibadah hajinya akan baik. Bi'idnillah. Orang yang baik dalam menyembelih hewan korban, artinya dia sangat bersemangat untuk bisa ikut andil menyembelih hewan korban di setiap waktu yang telah ditentukan untuk penyembelihan hewan korban. Insyaallah untuk urusan yang lain yang semisalnya seperti zakat, infak, sedekah atau yang selainnya membantu orang lain, bagus. Nah, barakofiku. Itulah sebabnya dalam ayat ini disebutkan dua contoh ibadah tadi mewakili yang lainnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Faedah berikutnya bahwa wajib menyerahkan seluruh hidup dan mati kita untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi kita ini hidup dan mati semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup untuk Allah, mati juga untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah berikutnya bahwa ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tentunya yang wajib pahalanya lebih besar karena lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis kursi disebutkan bahwa amalan taqarrub seorang hamba yang paling Allah cintai adalah ibadah yang diwajibkan kepadanya. Berarti ada amalan taqarrub yang tidak wajib, alias apa ini? Sunnah. Maka kita yang paham tentang masalah ini harus mendahulukan perkara yang bersifat wajib baru yang sunnah. Jangan sampai yang wajib ditelantarkan, dikesampingkan, kemudian lebih sibuk mengurus amalan yang sunnah. Harus memperhatikan yang wajib dulu. Setelah yang wajib bagus, maka berusaha sedikit demi sedikit mengamalkan amalan-amalan yang disunnahkan. Taibarakofikum. Kita lanjutkan. As-su'al tsalits. Kaifa na'budu Allah? Soal yang ketiga. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Al-jawab. Kama amarana Allah wa rasuluh. Kita beribadah kepada Allah seperti yang Allah perintahkan kepada kita. Demikian pula seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan janganlah kalian membatalkan amal kalian. Surat Muhammad Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd ay ghairu maqbul. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak, yakni tidak diterima. Dalam surat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwa syarat sahnya ibadah ada dua. Yang pertama ialah al-ikhlas. Ibadah harus disertai dengan keikhlasan. Ikhlas ini meliputi bebas dari syirik besar dan bebas dari riya. Betapapun banyak ibadah yang kita lakukan, tapi kalau kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka batal amal kita. Betapapun banyak ibadah yang kita lakukan tapi disertai dengan riya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah al-ittiba, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ibadah seperti yang telah kita ketahui bersifat tauqifiyah, sehingga apa yang kita lakukan ini betul-betul harus sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melakukan suatu amalan dengan niat ibadah, akan tetapi amalan itu tidak ada contoh dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, larangan perbuat bid'ah dalam agama. Nah, ini kepada Tuhan Allah adalah lawan ibadah. Begitu ada bid'ah dalam ibadah itu, maka ibadah itu bisa batal dan tidak sah. Selanjutnya, as-su'alu 'abi, hal na'budu waha khawfa wa tamah, apakah kita harus beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan berharap? Al-jawab, na'am. Na'budu kadzalik, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, yakni harus dengan rasa takut dan berharap. Qala Allah taala amiran ibadahu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman memerintahkan hamba-hambanya dalam surat Al-A'raf, wad'u khawfa wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan berharap. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as'alullah al-jannah wa a'udhu bihi minan nar, aku memohon surga kepada Allah dan aku berlindung kepada Allah dari neraka. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Memohon surga itu adalah tamak, berharap. Berlindung dari neraka itu adalah khauf, rasa takut. Di sini kepada kita Allah terdapat faedah bahwa wajib bagi setiap muslim ketika beribadah kepada Allah disertai dengan rasa khauf dan rajak atau tamak, rasa takut dan berharap. Maksudnya rasa takut ialah takut jangan-jangan ibadah kita ditolak oleh Allah dan kita mendapat neraka. Waliyadzubillah. Berharap maksudnya kita sangat mengharap Allah menerima ibadah kita dan bisa memasukkan kita ke dalam jannah. Jika salah satu dari dua perkara ini tidak dipenuhi dalam ibadah, maka orang itu akan menyimpang. Seorang yang ibadah hanya disertai dengan rasa takut atau khauf, maka dia akan menjadi orang yang pesimis, sehingga dia tidak punya gairah untuk ibadah. Kenapa? Dia merasa ibadahnya sia-sia. Surga terlalu indah, terlalu mahal bagi orang yang sekotor dirinya. Orang itu akan pesimis dan tidak punya gairah dalam beribadah, hanya menyimpang. Nah, kalau membaca bagaimana para sahabat ketika beribadah terus dibandingkan dengan dirinya, enggak ada apa-apanya. Memang kita enggak pantas dapat surganya Allah. Kemudian juga melihat dosa-dosanya yang banyak, rasa-rasanya kita enggak mungkin masuk surga. Tambah lama, tambah takut, loyo, lemas, ya. Gak pantas. Seperti orang itu, ketika disuruh sholat, gak mau sholat. Kenapa? Ya, gak pantas mas, orang kayak saya ini masuk masjid ini. Terlalu suci masjid untuk kita. Seperti itu. Hanya kau punya gairah untuk apa ini? Beribadah. Yang ada di pandangan matanya ialah neraka. Begitu. Seolah-olah surga itu jauh dari dirinya. Ibadah atau tidak masuk neraka, sekalian masuk ibadah. Itu kalau dia hanya diliputi oleh rasa apa ini? Takut. Begitu pula kalau dia dalam beribadah hanya didasari dengan perasaan berharap saja, maka orang ini adalah orang yang terlalu pede dengan dirinya sendiri, merasa dirinya adalah orang yang paling berhak mendapatkan surga, menyangka semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang yang paling teledor ibadahnya. Benaknya, di pelupuk matanya hanya surga dan bidadari-bidadari. Nah, dia merasa apa yang ia lakukan selama ini semuanya diterima oleh Allah, sehingga dia tenang-tenang saja, ya. Seolah-olah dia sudah menginjakkan satu kaki di surga, tinggal satu kaki lagi. Terlalu berharap. Beda dengan sikap seorang muslim yang berilmu dan paham agama dengan baik. Maka ketika beribadah seimbang antara perasaan takut dan berharap. Takut menyebabkan dia semakin semangat untuk memperbaiki kualitas ibadahnya. Karena kalau tidak benar-benar tidak diterima oleh Allah. Berharap dia optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menyayangi hamba-hambanya, walaupun surga terlalu mahal dengan amalan yang ia lakukan, tetapi fadilah dan rahmat Allah sangat luas, sehingga selalu berharap Allah memasukkannya dalam apa ini? Jannah. Dia tidak putus asa, juga tidak apa ini? Memudah-mudahkan dalam beribadah, tidak permudah-mudahan dalam beribadah. Barakallahu. Itu harus ada. Cara dalam beribadah kepada Allah harus disertai dengan rasa khauf dan berharap. As-su'alul khamis, soal yang ke-5. Ma huwal ihsan fil ibadah? apa yang dimaksud dengan ihsan dalam ibadah? Al-jawab, al-ihsan huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Ihsan itu artinya selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika beribadah. Qala subhanahu wa ta'ala alladhi yarauka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, Dia Allah yang selalu melihatmu ketika engkau berdiri salat dan selalu melihatmu ketika engkau bolak-balik ketika sujud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau belum bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah selalu melihatmu. Dalam soal ini, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, wajib untuk ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara global, yang dimaksud dengan ihsan dalam beribadah ialah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, sehingga dia memperbagus ibadahnya. Adapun ihsan dalam beribadah secara rinci disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala harus memenuhi dua perkara. Yang pertama ialah ghayatul hubbi, itu ibadah dengan penuh kecintaan kepada Allah. Orang itu kalau sudah cinta kepada sesuatu, maka dia akan apa ini? Jaibnya kan? Selalu berusaha tampil yang terbaik di hadapan orang yang ia cintai. Dia akan menutup semua kekurangan-kekurangannya sebelum berjumpa dengan orang yang ia cintai. Ya kan? Bicaranya juga begitu. Tata sedemikian rupa supaya orang yang dicintainya juga mencintainya. Penampilannya juga dijaga. Nah, begitu. Demikian pula seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau disertai dengan ghayatul hub, perasaan sangat cinta kepada Allah, maka dia akan menampilkan ibadah itu sebaik mungkin agar Allah mencintainya. Karena dia cinta kepada Allah. Ya. Gerakannya bagus, bacaannya bagus, penampilannya bagus. Dia ingin tampil sesempurna mungkin dalam beribadah agar dicintai oleh Allah. Itu kalau betul-betul ibadah dengan dasar apa ini? Cinta pada Allah. Itu akan menimbulkan efek tadi. Akan berusaha menampilkan yang terbaik untuk dan yang ia cintai. Perkara yang kedua ialah ghayatul dzul. Beribadah dengan penuh kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau ada orang yang merendah di depan sesuatu? Dia enggak berani ngomong yang terlalu keras. Tidak berani membantah. Barakofikum. Selalu tertunduk. Tidak membanggakan diri di hadapan orang itu. Nah, begitu pula seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sikap ghayatul dzul, sikap merendah diri dan tunduk di depan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ketika beribadah benar-benar pasrah kepada Allah dan berharap akan diterima dan takut kalau tidak diterima. Barakallahu fikum. Ghayatul hub ini mewakili apa tadi? Raja. Ghayatul dhul mewakili apa ini? Khauf. Jadi intinya seperti itu. Kalau ihsan dalam beribadah secara rinci harus memenuhi dua perkara, ghayatul hub dan ghayatul dhul. Ini ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk bisa melakukannya hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak kaum muslimin yang ketika beribadah tahu sendiri ya, sholat aja bolong-bolong. Nah, itu ghayatul hub apa? Katanya cinta sama seseorang, cinta tapi kok gak pernah ketemu, gak pernah mengunjungi. Berarti kan kurang tertarik. Barakopikum. Demikian pula sholat bolong-bolong, berarti kurang cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Amin. Contoh saja. Selanjutnya as-su'al sadis, soal yang keenam, ma hiya anwa'ul ibadah, apa saja macam-macam ibadah itu? Jawab, anwa'ul ibadah katsira, ibadah itu macamnya banyak. Minha ad-du'a, di antaranya berdoa. Wal khauf, sikap takut kepada Allah. Wa raja, berharap. Wa tawakkul, sikap tawakal. Wa raghbah, berharap. Wa raghbah, takut. Wa dhabhu, menyembelih hewan kurban. Wa nadr, nadr. Wa shaum, wasa, shaum. Wasa, was salat, dan salat. Wa sujud, sujud. Wa tawaf, antawaf. Wal halif, bersumpah. Wal hukmu, dan memutuskan perkara. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadatil masyru'ah, dan ibadah-ibadah yang lain dari macam-macam ibadah yang disyariatkan. Barakallahu. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ibadah itu ternyata luas. Seluruh ucapan, seluruh perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah termasuk ibadah. Sehingga kalau dirinci satu-satu ya terlalu banyak. Di sini hanyalah disebutkan contoh-contoh ibadah yang biasa kita jumpai. Oleh sebab itulah di antara macam-macam ibadah yang telah disampaikan tadi hanya untuk Allah semata, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mempersembahkan salah satu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah melakukan kufran akbar, kekafiran besar yang menyebabkan orang ini keluar dari Islam. Nah, dengan demikian fanaqul asabullah, pertemuan kita kali ini telah menyelesaikan pembahasan tentang hakullah alal ibadah. Dan insyaallah ini merupakan pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan ini. Ya, insyaallah pertemuan kita selanjutnya setelah buku informasi. Dan sebagai kata penutup, saya mohon maaf dan halalnya apabila dalam setahun saya memberi das di tempat ini ada kesalahan ada kekeliruan, semuanya itu karena keterbatasan saya sebagai manusia, kemudian dari syaitan, dan saya bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada manfaat dan faedahnya, maka itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur, termasuk hamba-hambanya yang diberi taufik dan hidayah, dan termasuk hamba-hambanya yang diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.